bagimu Allah yang mulia. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuas hadirat-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, pujian ku naikkan sembah.